Mana mungkin terjadi, mana mungkin terjadi, terpadu cinta kita berdua. Mana mungkin ku datang, mana mungkin kau datang, diriku dan dirimu. Mungkinkah terjadi?